Ya ayuhan nas untaku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadyi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya, sehingga dengannya kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab bayan kathratit turuqil khair. Pada kesempatan sebelumnya kita sampai ke hadits yang keenam dalam bab ini, maka di kesempatan malam hari ini kita masuk ke hadits yang berikutnya, hadits yang ketujuh, di mana al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala mengatakan anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, man ghada ila al masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat di pagi hari ke masjid ataukah di siang hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan baginya dalam surga nuzulan, hidangan dalam surga setiap kali dia berpagi-pagi ataukah sore hari, siang hari berangkat ke masjid. Hadits yang disepakati oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala mengatakan an-nuzul al-qut wa rizq wa ma yuhayya'u lidhaif. Yang dimaksud dengan an-nuzul adalah suatu makanan, rezeki dan segala sesuatu yang dihidangkan untuk tamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masjid adalah merupakan sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini. Setiap kali hati seorang hamba itu terikat dengan masjid, merasakan ketenangan, ketentraman ketika berada di masjid, memiliki semangat dalam menunaikan na'am, ketaatan-ketaatan di dalam masjid, terlebih lagi dalam hal-hal yang diwajibkan, mengerjakan sholat berjamaah, Naam, di masjid. Menyebut nama Allah, mengingat Allah di masjid. Maka semakin besar pula pahala yang akan didapatkan. Dengannya seorang itu akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunianya demikian pula dalam kehidupan akhiratnya. Dan di dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada umatnya tentang suatu keutamaan berangkatnya seorang, berjalannya seorang menuju salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Berangkat berjalan ke masjid. Dan di dalamnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan pahala yang berlimpah. Pahala yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi setiap hambanya yang rutinitas berangkat berjalan ke masjid. Maka di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid aw raha." Naam. Man ghada, barang siapa ghada, yaitu dhahab ghadwatan, pergi ke masjid di waktu ghadwah, yaitu merupakan waktu di awal siang. Naam, ya. Au roha, maksud dengan roha berangkat di waktu roah. Naam, yaitu waktu setelah tergelincirnya matahari. Pergi untuk mengerjakan sholat subuh misalnya, man ghoda. Naam, ya, ataukah roah pergi setelah tergelincirnya matahari untuk sholat duhur, asar, dan yang semisalnya. Naam. Ya. Itu kata al-hudu dimutlakkan, yang dimaksudkan adalah awan nulahar. Naam. Ya. Sedangkan roah itu merupakan waktu yang dimutlakkan setelah zawal tergelincirnya matahari. Naam. Yang terkadang makna roah itu sendiri dimaksudkan maknanya adalah naam semata-mata pergi, berangkat. Ya. Naam. Ke masjid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang hal itu. Man ihtasala yaumal jum'ah ghusla janabah. Barang siapa yang dia itu mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi junub. Ya. Naam. Tsumma raha fi sa'atil ula. Fa ka'annama qarraba badana. Yang kemudian dia berangkat ke masjid di waktu yang pertama. Maka seakan-akan dia itu bersedekah. Naam. Ya. Dengan seekor unta. Wa man raha fi sa'atil thaniyah fa ka'annama qarrabal baqarah. Barang siapa yang berangkat di waktu yang kedua, maka seakan-akan dia itu bersedekah, bertakarub dengan seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah fa ka'anna man qarraba kabsan aqrana. Barang siapa yang dia berangkat di waktu yang ketiga, seakan-akan dia itu bersedekah, bertakarub kepada Allah dengan seekor kambing. Naam. Wa man raha fi sa'ati rabiyah fa ka'anna man qarraba dajajah. Siapa yang berangkat ke masjid di waktu yang keempat, seakan-akan dia bersedekah dengan seekor ayam. Na'am, wa man raha fi sa'atil khamisah fa ka'annama qaraba baydah. Siapa yang berangkat di waktu yang kelima, na'am, maka seakan-akan dia bersedekah dengan sebutir telur. Na'am. Ya. Fa idza kharajal imam, maka ketika imam khatib telah hadir, naam, naik ke atas mimbar, ya, maka para malaikat pun, naam, ya, mereka pun, ya, hadir untuk menyimak zikir khutbah yang tidak disampaikan. ditutup lembaran-lembaran buku catatannya. Nah, perhatikan di sini man roha fi sa'atil ula, man roha fi sa'atil tsaniyah ila khamisah. Berangkatnya ke masjid untuk salat Jumat. Sedangkan tadi roha ya dimutlakkan asalnya apa? Waktu setelah tergelincirnya matahari. Nah, sedangkan berangkatnya seorang ke masjid untuk salat Jumat sebelum tergelincirnya matahari di waktu yang pertama. Yang dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Bas rahimallahu taala bahwasanya yang paling dekat ya, nah maksud dari waktu pembagian waktu yang pertama kedua yang seakan-akan waktu pertama itu seorang bersedekah dengan seekor unta, yang kedua seperti bersedekah dengan seekor sapi dan seterusnya, itu dimulai naam hitungan waktunya semenjak terbitnya matahari. Ya, setelah tinggi naik naam setinggi satu tombak. Hal itu disebabkan karena merupakan sesuatu yang disyariatkan bahwa seseorang muslim naam itu disyariatkan ketika menghadiri sholat fajr, sholat subuh, agar supaya tetap berada di tempat sholatnya tersebut sampai terbitnya matahari. Nah, kemudian mengerjakan sholat syuruq, ya kan? Barakallahu fiik. Sehingga dari sini beliau mengatakan bahwasanya al-aqrab, bahwasanya yang paling dekat dalam hal ini pembagian waktu tersebut dimulai dari semenjak terbitnya matahari. Naam, sampai datangnya imam. Kira-kira berapa jam itu? Anggap terbitnya sekarang jam 6. Ya, sholat duhur jam 12. Berapa jam itu? 6 jam bagi 5. Kira-kira selama ini kita datang ke masjid itu di waktu yang mana? Hah? Apakah di waktu yang pertama yang dengannya seorang itu seakan-akan bersodako dengan seekor unta, atau di waktu yang terakhir? Bahkan terkadang datang setelah imam dalam kondisi sudah naik di atas mimbar. Nah, ya, keumumannya ya mayoritas mungkin kita berada di waktu yang kelima. Walhamdulillah, ya, seakan-akan dia bersedekah dengan sebutir telur. Maaf, jarang ya sebelum ya waktu yang keempat. Nah, apalagi yang ketiga, kedua, yang pertama. Naam, barakallahu fiik. Sahihnya di sini, naam man man roha. Ya kan? Terkadang dimutlakkan yang dimaksudkan adalah semata-mata berangkat, pergi. Naam. Dan ketika digabungkan kata-kata roah dan ghudwah, maka yang dimaksudkan tadi, naam al-ghudwah itu awalun nahar, di awal siang sebelum tergelincirnya matahari, sedangkan roah itu setelah tergelincirnya matahari. Naam. Wallahu ta'ala alam miswab. Maka naam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan man ghada naam au raha ilal masjid. Naam, ya, faedah yang lainnya terkadang bahwasanya maksud dari hadis ini maksudnya adalah bukan yang dimaksudkan adalah pengkhususan waktu tersebut. Nah, tapi yang dimaksudkan padahal bahwasanya setiap kali seorang berangkat ke masjid, kapanpun waktunya. Nah, siapa yang dia berangkat ke masjid, kapanpun waktunya, tidak terkhususkan dari kedua waktu tersebut. Nah, tujuannya adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, a'adallahu lahu. Nah, fil jannah nuzulan, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan baginya di dalam surga itu hidangan, enam jamuan yang istimewa. Tadi dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala bahwasanya itu adalah merupakan suatu makanan ataukah segala sesuatu yang disiapkan untuk tamu. Naam, barakallahu fik. Yang mana merupakan kebiasaan manusia keumumannya ketika ada orang yang datang bertamu ke rumahnya, maka berusaha untuk memberikan hidangan ya yang istimewa dari makanan ataukah minuman untuk disuguhkan kepada tamu. Maka demikian pula di sini Allah Subhanahu wa taala naam ya menyediakan bagi hambanya setiap kali hamba tersebut ya datang berkunjung ke salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan ya naam ya hidangan untuknya nanti dalam surga. Setiap kali dia berangkat ke masjid, kapanpun itu waktunya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Dan yang nampak yang zahir yang kelihatan dalam hadis ini bahwasanya naam keutamaan tersebut tidaklah dikhususkan untuk seseorang yang datang ke masjid dalam rangka untuk menunaikan suatu kewajiban dari yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Akan tapi dalam hal ini adalah sifatnya umum karena tidak ada pengkhususan penyebutan di dalam hadis ini. Sekedar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan lafadznya man ghada ilal masjid aw raha. Naam adallahu lahu fil jannah nuzulan kulama ghada aw raha. Tanpa mengkhususkan apakah dalam rangka untuk menunaikan perkara yang wajib ataukah yang lainnya. Menunjukkan bahwasanya yang nampak yang zahir dari hadis ini bahwasanya keutamaan yang akan didapatkan naam untuk siapa saja yang datang ke masjid dalam rangka untuk menunaikan suatu ketaatan, baik itu perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini seperti naam salat 5 waktu secara berjamaah ataukah ketaatan-ketaatan yang sifatnya nawafil naam yang sifatnya sunnah ya mustahabbah yang dikerjakan di masjid. Naam. Barakallahu fiik. Disebabkan karena tidak adanya pengkhususan penyebutan di dalam hadis ini. Yang tentunya barakallahu fiik ketika seorang datangnya, berangkatnya, berjalannya ke masjid dalam rangka untuk menunaikan suatu kewajiban, tentunya yang demikian lebih besar pahalanya. Naam. Ya, lebih berlimpah pahala yang didapatkan karena sesuatu kewajiban merupakan perkara yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan perkara-perkara yang sifatnya nawafil mustahabbah. Naam. Ya. Wallahu taala alam miswab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya berangkatnya seorang ke masjid, berjalannya seorang menuju masjid dalam rangka suatu ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu langkah, suatu jalan naam yang terbaik yang seorang itu melangkah berjalan menuju kepada satu tempat. Ya, dalam hal ini adalah masjid. Sebaik-baik langkah, sebaik-baik dari naam jalannya seorang ketika dia berjalannya, melangkahnya, berangkatnya itu menuju kepada naam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena kondisi seorang yang berangkat, yang berjalan, yang pergi ke masjid tersebut di antara 2 langkah keutamaan kebaikan. Naam. Ya. Yang dia lakukan. 1 langkahnya dicatatkan baginya itu suatu kebaikan, ditinggikan derajatnya. 1 langkah yang lainnya dihapuskan dan digugurkan kesalahan. Naam, antara 2 langkah kebaikan ini. Yang satu dituliskan suatu kebaikan, ditinggikan derajatnya. 1 langkah yang lainnya. Naam, digugurkan, dihapuskan dosa kesalahannya. Naam, ya. Sebagaimana datang riwayat Ibnu Hibban dari Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man raha ilal masjid." Naam, jama'atan. Ya. Fa khutwatahu khutwatun tamhu sayyi'ah wa khutwatun tuktabu hasanah. Naam, au taktubu hasanah, dahiban wa raji'an. Barang siapa yang dia berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat jamaah, naam, maka 2 langkahnya itu, 1 langkah menghapuskan 1 kesalahan. Ya. 1 langkah yang lainnya mencatatkan untuknya itu 1 kebaikan. Ya. Zahiban wa rajian. Di saat dia berangkat, demikian pula ketika dia naam kembali. Ya. Dari masjid. Naam, sebagaimana pada kesempatan yang sebelumnya kita menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Naam, yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam, Apabila seorang muslim itu berwudu ya di rumahnya, kemudian memperbagus wudunya, kemudian antal masjid, kemudian dia mendatangi masjid, la yanhazu illa shalah, tidaklah yang mendorong dia untuk keluar dari rumahnya, nah menuju masjid kecuali untuk mengerjakan salat, falam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha na'am darajah, tidaklah dia melangkahkan suatu langkah melainkan dengannya na'am akan ditinggikan satu derajat. Na'am wa huta anhu biha na'am khathiyah, dan akan digugurkan darinya ya na'am ya langkah yang lainnya satu kesalahan sampai dia masuk ke dalam masjid. Ya, demikian pula hadis ya yang juga kita telah sampaikan di kesempatan yang sebelumnya. Naam. Ya, ketika menjelaskan hadis yang keenam, hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Naam. Yang mana beliau mengatakan kana rajulun ya, la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Dahulu ada seorang. Naam. Yang tidaklah aku mengetahui seorang pun yang lebih jauh tempat tinggalnya dari masjid dibandingkan orang tersebut. Yang kemudian dikatakan kepadanya, wa kana la yukhti'u as-shalah, yang mana tidak pernah meskipun jauh nah rumahnya dari masjid, tidak pernah terluputkan dari sholat berjamaah. Nah, ya, maka dikatakan kepadanya, seandainya engkau membeli keledai yang engkau gunakan untuk mengendarai di kegelapan malam ketika menghadiri sholat ya Isya ataukah sholat subuh, na'am, ataukah engkau mengendarainya ketika di saat panas yang terik ya ketika sholat duhur ya misalnya, yang kemudian orang tersebut mengatakan ma yasurri anna manzili ilal jambil masjid, tidaklah aku senang kalau seandainya rumahku itu berada di dekat masjid. Tetap dia berkeinginan rumahnya itu jauh. Naam. Ya. Kenapa demikian? Ini uridu an yuktaba li man syaya. Karena sungguh aku menginginkan agar supaya dicatatkan untukku ya setiap langkahku ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ilal ahli, demikian pula ketika aku kembali kepada keluarga. Naam, untuk dicatatkan padanya kebaikan-kebaikan, baik dengannya dituliskan suatu kebaikan ditinggikan derajat ataukah digugurkan padanya kesalahan-kesalahan. Tentunya semakin jauh tempat tinggalnya ketika dia berjalan, semakin banyak langkah kakinya menuju masjid tersebut, berapa banyak keutamaan kebaikan yang dia dapatkan. Maka sahabat ini menginginkan, naam, saya tidak senang kalau seandainya rumah itu dekat masjid, saya tetap berkeinginan untuk tempat tinggalku jauh dan pengen tetap berjalan ketika menuju masjid. Naam, karena mengharapkan agar supaya setiap langkahnya itu ditulis padanya kebaikan, baik itu ditinggikan derajatnya ataukah digugurkan kesalahan-kesalahannya. Naam, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naam mengatakan ya qad jama'allahu laka dzalika kullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala naam telah menetapkan mengumpulkan untukmu yang demikian itu semuanya. Ya, ketika berangkatnya naam, maka kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan apakah ditinggikan derajatnya ataukah digugurkan kesalahan-kesalahannya. Demikian pula ketika kembali dari masjid setelah menyelesaikan dari menunaikan suatu ibadah, suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadis ya, yang lainnya dari sahabat Jabir bin Abdullah yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim terkait tentang Bani Salimah. Naam. Yang mereka berkeinginan untuk pindah ya ke dekat naam masjid. Yang kemudian sampai yang demikian itu beritanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Rasulullah SAW pun menanyakan kepada mereka tentang kebenaran khabar yang sampai kepada beliau tentang keinginan mereka untuk pindah supaya tempat tinggal mereka di dekat masjid. Naam, yang kemudian mereka mengatakan bahwasanya benar berita tersebut ya Rasulullah. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada mereka, Bani Salimah, diyarakum tuktabu atharukum. Bani Salimah, diyarakum tuktabu atharukum. Tetaplah engkau berada di tempat-tempat kalian, jangan pindah. Naam. Ya, karena akan dituliskan untuk kalian langkah-langkah kaki kalian. Nah, setiap langkahnya itu ada merupakan kebaikan. Ya, baik ditinggikan derajatnya ataukah digugurkan kesalahan-kesalahan. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, untuk tetap tinggal di tempatnya, tidak ya pindah untuk dekat masjid. Naam, ya. Tatkala manakala yang demikian jauhnya tempat tinggalnya tidak menghalanginya untuk senantiasa menghadiri sholat berjamaah. Naam. Barakallahu fiik. Tidak menghalangi yang demikian itu. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan yang demikian. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berjalannya seorang ke masjid. Ya. Naam, berangkatnya seorang di masjid di saat kegelapan malam, baik ketika menghadiri ya salat berjamaah di waktu isya ataukah di pagi hari salat fajar misalnya, maka sungguh langkah kakinya, jalannya tersebut, berangkatnya tersebut, naam, padanya keutamaan tersendiri. Ya, dengannya nanti di yaumul kiamat dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana balasan dalam kehidupan akhirat tersebut sesuai dengan jenis amalan yang dikerjakan seorang hamba sewaktu di dunia. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Na'am basyiril masyain fil dzulam ila al-masjid bin nuri tam yaumil qiyamah." Berikanlah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju kepada masjid. Naam, dengan cahaya yang sempurna. Nanti di yaumul kiamat. Ya, berikan kabar gembira kepada mereka. Naam, orang yang melangkahkan kakinya ke masjid di kegelapan malam. Ya, ataukah di kegelapan menuju masjid. Ya. Berikan kabar gembira bagi mereka untuk mendapatkan cahaya yang sempurna dari si Allah Subhanahu wa taala. Naam, nanti di yaumul kiamah. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimallahu taala. Naam, dan juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, athar-athar dari langkah kedua kaki seorang muslim, seorang hamba ketika dia berjalan melangkahkan kakinya menuju masjid, itu adalah merupakan bagian dari kesolehan amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Yang Allah Subhanahu wa taala mencatat, menuliskan untuknya dari langkah-langkahnya tersebut sebagai amalan soleh untuknya. Naam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin ayat yang ke-12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Naam. Dan sesungguhnya kami, ya, yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan kami yang akan mencatat terhadap segala apa yang mereka kerjakan, maqaddam wa atharahum, ya, demikian pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Naam, dan segala sesuatu itu, ya, kami mengumpulkannya, kami memperhitungkannya di dalam ya kitab yang nyata, yaitu dalam lauhul mahfuz. Mujahid rahimallahu taala beliau mengatakan ketika menjelaskan menafsirkan ayat ini, na'am wa naktubu ma qaddamu ay a'malahum, kami mencatat terhadap ma qaddamu segala sesuatu yang mereka amalkan, yaitu amalan-amalan mereka. Wa atharahum qala khutahum bi arjulihim, dan kami mencatat ya, naam, atharohum, bekas-bekas yang mereka tinggalkan, yaitu langkah-langkah mereka yang mereka berjalan dengan kaki-kaki mereka. Sedangkan Qatadah Ibnu Di'amah Sadusi rahimallahu taala beliau mengatakan, menjelaskan terkait tentang ayat ini, "Lau kana Allah mughfilan syai'an min sya'nika ya ibna Adam, afala ma tu'fir riyah na min hadhil athar." Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengabaikan sesuatu dari perkaramu wahai bani Adam, wahai manusia, niscaya yang Allah Subhanahu wa taala abaikan adalah terkait segala sesuatu yang telah dihapuskan oleh angin dari jejak-jejak ataukah atar-atar ini. Nah, niscaya itu yang Allah Subhanahu wa taala akan abaikan. Walakin, akan tetapi, na'am, ahsa 'ala ibni Adam atharahu wa 'amalahu kullah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan semuanya itu, mengumpulkan, mencatat semuanya itu untuk Bani Adam terkait semua amalan-amalan, demikian pula jejak-jejak bekas-bekasnya semuanya. Kalau seandainya Allah melalaikan, mengabaikan sebagian dari urusan hambanya, niscaya ini terkait tentang afar, bekas-bekas yang ditinggalkan na'am oleh Bani Adam ketika dihapuskan oleh angin tersebut. Itu yang akan diabaikan, akan tapi semuanya itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkannya, mencatatnya, memperhitungkannya. Baik itu terkait amalan-amalnya, demikian pula athar-atharnya. Naam. Hatta ahsa hadzal athar fima huwa min ta'atillah, sampai Allah Subhanahu wa taala itu mencatat, memperhitungkan, mengumpulkan terkait athar-athar ini dalam perkara-perkara yang itu adalah merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, au min maksiatin, ataukah sesuatu yang berhubungan dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Naam. Allah Subhanahu wa taala mencatat itu semuanya dari athar-athar yang ditinggalkan. Naam. Baik ketika seorang itu ya naam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kemaksiatan. Yang kemudian Qatadah rahimallahu taala mengatakan, "Faman istata'a minkum naam an yaktuba atharu fi ta'atillah falyaf'al." Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk menuliskan jejak atharnya, athar dirinya tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia melakukan. Naam. Ya. Karena semuanya itu tercatat sebagai suatu amalan kebaikan, amalan sholih bagi seorang hamba tersebut. Ya, maka seorang muslim adalah orang yang memiliki hirs, memiliki semangat. Ya, untuk termasuk dirinya adalah dari golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam firman-Nya ya, memuji hamba-Nya terkait mereka orang-orang yang senantiasa memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Naam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ya. Naam, ayat yang ke-36 sampai 37. Naam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya fi buyutin adzinallah anturfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Naam. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar. Naam. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidu min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Naam, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan anturfa, agar supaya ditinggikan. Naam, diagungkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dijelaskan oleh mereka al-mufassirun. Naam, makna dari meninggikan, bentuk dari meninggikan, mengagungkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, apakah itu dengan membangun ya rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut berusaha ikut andil dalam membangun rumah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan harta yang dia miliki. Naam, demikian pula termasuk bentuk mengagungkan, meninggikan, memuliakan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk membersihkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala al-masajid dari berbagai macam kotoran-kotoran, ya, dari berbagai macam najis, dan menjauhkan masjid tersebut dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang tidak layak, tidak semestinya. Naam, dikerjakan, diucapkan di masjid. Naam. Termasuk meninggikan suara di masjid selain dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Maka di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan untuk meninggikan, baik itu dengan membangunnya, ikut andil dalam membangun masjid, demikian pula membersihkannya dari kotoran-kotoran, menjauhkan dari hal-hal yang tidak semestinya ada di masjid, dari ucapan perbuatan yang tidak pantas, yang tidak layak. Naam. Ya. Wa yuzkaru fiha ismuhu, demikian pula disebut di dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang mana masuk di dalamnya adalah semua, ya, dari ibadah sholat semuanya, baik yang wajib ataukah yang mustahabbah. Naam, ya, dan masuk di dalamnya adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan membaca Al-Qur'an Karim, berzikir di dalamnya. Naam, ta'allumul ilmi wa ta'dinihi, mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, bagian dari naam menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang kita dianjurkan, diperintahkan untuk melakukan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya yang menjalankan itu. Yusabbihu lahu fiha bil huduwi wal asal, bertasbih. Naam, kepada Allah di dalam masjid setiap pagi dan petangnya. Naam, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah, orang-orang yang mereka tidak teralihkan dengan perdagangan, perniagaan, jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan apapun yang dilakukan dari aktivitas duniawiyah untuk kemaslahatan duniawiyah seorang hamba tidak melalaikan mereka untuk naam senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Mengerjakan salat berjamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majelisul ilm yang diadakan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan-kegiatan ketaatan yang dikerjakan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan-kesibukan duniawiyah tidaklah melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk ikut andil dalam memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Naam, demikian pula senantiasa menegakkan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Naam, wa ita'iz zakah, demikian pula senantiasa menunaikan zakat. Naam, ya, ya khaufuna yauman tataqallabu fil qulubul absar. Di mana mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa takut terhadap suatu hari yang menjadikan hati-hati dan pandangan manusia dia disebut goncang karenanya. Karena kedahsyatan kengerian yang terjadi pada hari itu, pada hari kiam. Naam, liyajziyahumullahu naam ahsana ma'amilu wa yazidahum min fadli, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baik apa yang mereka amalkan. Naam, dan Allah menambahkan karunia-Nya. Wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa saja tanpa adanya hisab. Naam. Ya. Ma'asyiral muslimin, na'am rahimani wa rahimakumullah. Ya, seorang muslim semestinya adalah orang yang senantiasa memiliki semangat untuk itu. Na'am, untuk senantiasa termasuk bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memakmurkan na'am rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan dua macam jenisnya tadi. Na'am, di mana imaratun masajid, ya, terbagi padanya dua macam. Naam, ya, barakallahu fik, sebagaimana yang tadi disebutkan, ya, dengan mengagungkan, memuliakan, naam, rumah-rumah Allah tersebut dengan membangunnya, menjaga kebersihannya, menjauhkan dari hal-hal, ucapan, perbuatan yang tidak layak. Jenis yang kedua yaitu dengan menghidupkan masjid tersebut untuk melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktunya secara berjamaah, mengadakan halaqatul ain, majelis-majelis ilmu, ya belajar mengajar di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, qiraatul Quran dan yang lainnya. Seorang muslim sepantasnya naam orang yang memiliki semangat untuk senantiasa menghidupkan, memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Naam, memberikan faedah kepada kita. Yang pertama, bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang naam keutamaan dan kedudukan masjid di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta keutamaan orang yang naam dia itu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menyediakan baginya hidangan yang istimewa dalam surga. Sebagaimana ayat tadi yang kita bacakan dalam surat Nuh, fi buyutin adinallah, yang menunjukkan tentang keutamaan bagi orang yang memakmurkan masjid. Di samping hadis ini, bagaimana keutamaan yang begitu besar yang Allah siapkan bagi hambanya. Amalan yang ringan, bagi yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi lihat limpahan keberkahan dari pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya. Naam. Kemudian yang kedua, bahwasanya hadis ini memberikan faedah pelajaran kepada kita. Keutamaan ini tidaklah dikhususkan. Naam, orang yang berangkat melangkahkan kakinya ke masjid untuk menunaikan perkara yang diwajibkan saja. Akan tapi hadis ini sifatnya umum. Naam, ya, untuk siapa saja yang melangkahkan kakinya berangkat ke masjid dalam rangka untuk menunaikan suatu ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula termasuk di antara faedah pelajaran naam dari hadis ini, ya. Barakallahu fik. Naam. Bahwasanya setiap amalan hamba itu semuanya itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara. Wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara. Semua amalan hamba, baik itu ketaatan atau kemaksiatan, semuanya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia mengerjakan amalan kebaikan walaupun seberat dzarrah sekalipun, niscaya nanti akan melihatnya, balasannya akan dia dapatkan. Demikian pula sebaliknya, siapapun yang mengerjakan dari amalan kejelekan walaupun seberat dzarrah sekalipun, niscaya akan diperlihatkan badan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara. Ya, dalam surat Al-Imran ayat yang 6, ya, ke-30. Naam. Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara wa ma'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu wa amalan ba'ida. Pada hari di mana setiap jiwa itu nanti akan mendapati setiap apa yang dia amalkan, setiap apa yang dia kerjakan dari suatu kebaikan akan dihadapkan kepadanya. Sebagaimana pula setiap jiwa itu akan mendapatkan dari setiap apa yang diamalkan dari kejelekan. Yang mana dia menginginkan seandainya law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida, sekiranya ada jarak yang begitu jauh antara dirinya dengan waktu tersebut ketika Allah perlihatkan semua amalan-amalan yang dilakukan hamba itu. Nah, ya, semuanya hamba akan mendapati, baik itu ketaatannya atau kejelekannya yang dia kerjakan sewaktu di dunia akan diperlihatkan, akan dihadapkan kepadanya. Yunabbaul insan yauma idzin bima qaddama wa akhar. Ya, setiap manusia akan diberitakan kepadanya apa yang dahulu telah dia amalkan dan apa yang dia telah lalaikan. Naam, dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, maka setiap amalan hamba Semuanya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai langkah kaki berangkatnya seorang ke masjid, di sana ada pahala tersendiri yang Allah sediakan, menggambarkan naam bahwasanya semua amalan hamba itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fiik. Di dalam hadis ini juga memberikan pelajaran faedah kepada kita. Naam, bahwasanya surga adalah merupakan naam makhluk yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Naam. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan di dalam surga itu berbagai macam kenikmatan-kenikmatan untuk wali-walinya, untuk hamba-hamba yang bertakwa. Yang merupakan prinsip seorang muslim Ahlussunnah wal Jamaah terkait tentang hal ini, bahwanya surga dan neraka itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ada. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Yang merupakan prinsip seorang muslim, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Naam, ya, setiap muslim, karena dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Dari sekian banyak dalil yang menetapkan tentang hal ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bersegera kalian menuju kepada surga Allah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang telah Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Jaga pelihara diri kalian. Lindungi, bentengi diri kalian dari neraka yang telah Allah sediakan untuk mereka orang-orang kafir. Ini prinsip seorang muslim. Bahwa surga dan neraka telah ada. Yang di antara hikmahnya dari sekian banyak hikmah, naam, ya, di antara yang kita ketahui untuk sebagai nikmat dan azab kubur dengan adanya telah diciptakan surga dan neraka. Karena sebagian manusia yang menisbahkan dia sebagai seorang muslim mengingkari tentang adanya telah adanya surga dan neraka itu. Dalam keadaan nas-nas dari Al-Qur'an dan hadis menunjukkan telah Allah ciptakan. Karena mereka beralasan ya enggak ada hikmahnya. Ketika Allah telah menciptakan surga dan neraka itu, hikmahnya ada. Naam. Barakallahu fiik. Dari sekian banyak yang kita tidak mengetahuinya, di antara yang kita ketahui di antara untuk sebagai nikmat dan azab. Hadis yang panjang ya kan. Naam. Ya. Barakallahu fiik. An-nar yuraduna 'alayya ghuduwa wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan untuk mereka, untuk Firaun dan para pengikutnya. Di setiap pagi dan petangnya sebagai bentuk siksaan untuk mereka sebelum mereka nanti dimasukkan ke dalam neraka, diperlihatkan neraka. Yang demikian siksaan-siksaannya itu sudah membuat rasa ketakutan sebagai bentuk siksaan di alam barzah mereka, dalam kuburan mereka. Naam, dan hadis yang panjang ya terkait tentang naam orang yang beriman ketika meninggal bagaimana di naam lapangkan kuburannya ya, naam diluaskan dan diperlihatkan baginya surga. Demikian pula sebaliknya orang-orang kafir, bagaimana balasan yang akan didapatkan dari mereka, kondisi keadaan mereka di alam barzahnya. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu beberapa yang bisa kita sampaikan naam terkait pelajaran faedah ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat baginya. Naam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu Muhammad wa alaihi